Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mab'uth rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, syahrul Ramadan, adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, yang mana bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Dan ternyata bukan hanya Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kitab-kitab suci lainnya, apakah itu At-Taurah wal Injil dan yang semisalnya, itu Allah Subhanahu wa taala pun turunkan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Dan sengaja Allah Azza wa Jal mengkhususkan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, diturunkan kitab-kitab sucinya, menunjukkan kepada kita keberkahan yang banyak yang ada pada bulan ini. Qiraatul Quran yang kita lakukan di bulan Ramadan tentu pahalanya sangat berbeda jauh dengan qiraatul Quran yang kita lakukan atau kita amalkan selain bulan Ramadan, apakah itu bulan Syaban, Rajab, ataukah Syawal dan yang semisalnya. Tatkala kita melakukan qiraatul Quran di bulan Ramadan, pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Terlebih keutamaan yang lain, bahwasanya Al-Quranul Karim nanti akan datang di yaumul qiyamah sambil memberikan syafaatnya kepada kita. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita, as-sawmu wal Qur'an yashfa'an, bahwasanya ibadah puasa dan bacaan Al-Qur'an kita nanti akan memberikan syafaat untuk para pembacanya. Begitu pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat perintah langsung dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, karena sungguhnya Al-Quran tersebut nanti di yaumul qiyamah akan datang memberi syafaat bagi para pembacanya. Kalau kita perhatikan dengan baik, dengan seksama sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, iqra'u Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan, menjalankan seluruh perintahnya. Dan ini perintah beliau alaihi salatu wasallam ada di hadapan kita, iqra'u, bacalah, perintah langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat beliau. Hendaknya kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mematuhi apa saja yang beliau perintahkan, karena tidaklah yang beliau perintahkan kecuali pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita baik di dunia maupun di akhirah. Begitu pula dalam satu riwayat yang sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahalin minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga terdekat dari kalangan manusia, dari kalangan hamba-hambanya. Maka ditanyakan kepada beliau dari sisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Keluarga-keluarga terdekat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini, menunjukkan betapa tinggi derajat yang mereka miliki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hum, mereka adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh." Mereka adalah ahlul Quran, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga-keluarga terdekat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan kalau kita perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, sangat erat kaitannya dengan keutamaan mereka, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quranul Karim. Nanti di yaumul qiyamah mereka akan selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah baca apa-apa yang telah engkau baca di dunia dari kalimat-kalimat Allah, dari lafaz-lafaz Al-Qur'an, karena sesungguhnya derajatmu di surga kelak, tingkatan tertinggi akan engkau dapatkan di akhir ayat yang engkau bacakan, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim, terlebih di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, jangan sampai kita menjadi deretan umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau bersedih, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menukilkan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ini ayat diturunkan kepada orang-orang musyrikin, ditujukan kepada mereka orang-orang musyrikin yang tatkala dihadapkan kepada mereka Al-Haq, dihadapkan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tolak. Mereka tinggalkan jauh-jauh, mereka tidak mau mendengarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka jangan sampai kita mencocoki apa yang ada di sisi mereka. Karena tatkala kita berperangai dengan sifat yang mereka miliki, kita khawatir akan termasuk dari golongan yang menjadi beban bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya beliau mengadu dan berkeluh kesah kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ahlul Quran, sebagai pembaca kah itu ataukah penghafal Al-Qur'an, yang mana mereka akan mendapatkan kemuliaan, salah satunya adalah menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di muka bumi ini sebelum nanti di akhirat kelak insyaallah taala. Ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan apa yang kita baca dari risalah yang dimiliki oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah, yang berjudul Asnaful Qulub, jenis-jenis hati, yang mana kemarin telah kita jelaskan apa-apa yang berkaitan dengan al-wala wal bara, sikap loyalitas dan berlepas diri, loyalitas kepada mereka-mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang bertakwa, mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan soleh, mereka-mereka yang berada di atas al-haq. Ini kita melakukan loyalitas kepada mereka, cinta kepada mereka. Dan sebaliknya, al-bara, berlepas diri, al-bughdhu, membenci orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang mengkufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan kebid'ahan yang bukan bagian dari Islam. Dan akidah ini telah kita jelaskan kemarin bahwasanya adalah salah satu akidah besar yang dimiliki ahlu sunnati wal jamaah, al-hubbu wal-bughdhu fillah, yang mana kecintaan dan kebencian mereka dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dibalik karena syaitan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Al-wala wal bara, sikap loyal mereka, sikap berlepas diri mereka dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Sempat beliau sebutkan hafizahullah wa ra'ah dalam risalah ini, hubbuhum as-sadiq lillah, kecintaan yang jujur yang ada di sisi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yadfa'uhum alla yuhibbu a'da Allah, akan mengantarkan mereka untuk tidak mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, walau kanu aqriba'ahum, walaupun mereka itu adalah karib kerabat mereka, wa asyairahum, ataukah mereka itu keluarga-keluarga dekat mereka, wa ikhwanahum, kalaulah mereka itu, ataukah mereka itu saudara-saudara mereka, wa ummahatihim, sekalipun mereka orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah dari kalangan ibu-ibu kandung mereka. Maka keimanan mereka yang jujur tidak akan mengantarkan untuk cinta kepada orang-orang yang semacam ini. Jadi seorang yang beriman itu terbagi menjadi dua, apakah mereka beriman dengan penuh as-sidq, dengan penuh kejujuran, ataukah keimanan mereka dibangun di atas al-kathib, berada di atas kedustaan. Kalau berada di atas kejujuran, maka seperti yang diucapkan oleh Syekh Rabi'ah hafizahullah wara'ah, salah satu tanda-tandanya mereka tidak akan mencintai musuh-musuh Allah. Mereka tidak akan mencintai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tatkala keimanan mereka kepada Allah dibangun di atas al-kadzib, dibangun di atas kedustaan, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Keimanan mereka akan mengantarkan mereka mencintai orang-orang yang kufur, mencintai orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mencintai orang-orang yang melakukan kebid'ahan, loyal kepada mereka. Sikap loyalitas akan mereka berikan kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksiat, yang melakukan kebid'ahan dan yang semisalnya, yang seharusnya mereka membenci orang-orang tersebut. Karena pada hakikatnya mereka telah mementahkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, mementahkan apa yang ada di dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan pada majlis kali ini, walnanzur walinanzur aina nahnu, seharusnya kita melihat di mana posisi kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hal nahnu mimman wasafahumullahu tabaraka wa ta'ala kama qala Ibrahim alaihi salatu wassalam, wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apakah kita berada di deretan orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sifati mereka seperti ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-87 sampai ke-89. Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah janganlah engkau bangkitkan aku dengan penuh kehinaan, janganlah engkau bangkitkan aku dengan penuh kehinaan pada hari nanti ketika aku dibangkitkan. Yawma la yanfa'u malun bana banun, yawma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak keturunan pun tidak bermanfaat pada hari tersebut. Hari yang sangat orang membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La tukhzini. Permintaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah, janganlah engkau ya Allah bangkitkan aku dengan penuh kehinaan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Qalbun salim adalah target kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang mukminah, yang munibah ilallah, akan terus ingat akan hari esok, terus ingat dengan amalan-amalan soleh, terus ingat dengan amalan-amalan ketaatan yang harus dia kerjakan di dunia ini. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, untur, maka lihatlah ya akhi, wahai saudaraku, hal qalbuka salimun au maridun, apakah hatimu itu selamat ataukah berpenyakit? Aqalbuka hayyun aw mayyitun, apakah hatimu itu hidup ataukah hatimu adalah hati yang mati? Pesan dari beliau untuk kita mengintrospeksi diri-diri kita masing-masing. Karena kondisi hati kita hanyalah kita yang tahu. Dengan penuh kejujuran tentunya. Kita mengintrospeksi itu semua dengan penuh kejujuran. Apakah hati kita ini hati yang bersih ataukah yang berpenyakit? Hati yang mati ataukah hati yang hidup? Kalau memang kita temukan hati-hati kita wal'iyadzu billah adalah hati yang qalbun mayyit, hati yang mati, maka di sini beliau memberikan solusi. Fa'ahyihi bilhaq. Kalau memang engkau menemukan setelah mengintrospeksi diri hatimu adalah hati yang mati, fa'ahyihi bilhaq. Hidupkanlah hati tersebut dengan menerima al-haq, dengan menerima nasihat. Watrubul haq min kitabillahi wa min sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam, dan carilah al-haq tersebut dari Al-Quranul Karim, dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waja'alil haq dhalatuk, dan hendaknya engkau menjadikan al-haq tersebut sebagai barang berharga yang hilang, yang senantiasa akan engkau cari. Al-haq disarankan oleh beliau, dan ini adalah hakikat dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jadikan al-haq itu sebagai dhallah, barang yang hilang, barang berharga yang kita miliki kalau hilang pasti terus akan kita cari dengan berbagai upaya, dengan berbagai usaha. Jadikanlah al-haq seperti itu. Maksudnya adalah terus dicari. Cari, cari dan cari. Gali, gali ilmu syar'i. Jangan sampai berhenti dalam mencari al-haq. Jangan sampai berhenti dalam menggali al-haq yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, hafidhahullahu war'ah, khudhu min ayyi syakhsin kan. Ambillah hak tersebut dari siapapun yang membawa al-haq itu. Wala nakunu mithlal yahud. Dan jangan kita menjadi seperti mereka, orang-orang Yahudi. Wal'iyadhu billah. Wa idha qila lahum aminu bima anzalallah, qalu nu'minu bima unzila alaina. Jika dikatakan kepada mereka, kaum Yahudi, berimanlah kalian kepada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Lantas mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Kami telah beriman dengan apa yang dahulu diturunkan kepada kami. Jadi apa yang telah diturunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da'watul Islam, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka, orang-orang Yahudi, untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima. Karena kata mereka apa? Kami telah beriman dahulu, tatkala Zabur diutus kepada kami, tatkala Zabur diturunkan kepada kami, orang-orang Yahud. Kemudian kata beliau di sini, ya'ni ma ya'rifuna al-haq. Mereka tidak mau tahu al-haq tersebut yang datang di sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Wala yaqbalunah, dan mereka tidak menerima hal al-haq tersebut. Illa min kutubihim, kecuali apa yang datang dari kitab mereka, yaitu Az-Zabur. Mereka tidak mau menerima al-haq yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mereka tidak mau menerima al-haq yang datang dari risalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, kaum Yahudi, untuk menerima itu semua. Akan tapi ditolak. Karena alasannya telah menerima al-haq yang ada di sisi mereka dahulu. Kemudian kata beliau di sini memberikan tanbih penting, peringatan penting, wahum kadzdzabun. Hakikatnya mereka adalah pendusta. Tidak jujur. Hatta fi hadza la yasduqun. Bahkan yang berkaitan dengan mereka beriman, mereka mengamalkan apa yang mereka miliki dari kitab Zabur, itu pun mereka tidak jujur. Berapa banyak ajaran-ajaran dari kitab Zabur yang dimentahkan oleh mereka, yang ditolak oleh mereka. Bahkan ekstrimnya kaum Yahudi sampai membunuh nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Inilah perbedaan kaum Yahudi dengan Nasrani. Kaum Yahudi terlalu ekstrim, sampai-sampai membunuh nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Kaum Nasrani kebalikannya, terlalu menjunjung tinggi nabi yang diutus di tengah-tengah mereka, sampai-sampai Isa bin Maryam dijadikan sebagai anaknya ilah, anaknya Tuhan, kata mereka. Sementara Al-Islam berada di atas jalur al-wasatiyah, pertengahan. Kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kita tidak ekstrim, tidak membunuh beliau alaihissalatu wassalam. Kita terima ajaran-ajaran beliau alaihissalatu wassalam. Dan tidak pula kita junjung tinggi-tinggi sampai derajat ilah, derajat ketuhanan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk disampaikan doa kepada beliau. La, itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran mereka, kaum Nasara. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam kitab Al-Majmu', bahwasanya dakwatul Islam itu adalah dakwah yang berada di pertengahan antara Yahudi dengan Nasrani. Nasrani terlalu ekstrim sampai membunuh nabi-nabi mereka. Yahudi terlalu ekstrim sampai membunuh nabi-nabi mereka. Sementara Nasrani terlalu memuji dan menjunjung hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada mereka sampai dijadikan derajat ilahiyah, orang yang disembah. Al-Islam mengajarkan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tidak perlu disembah dan tidak boleh juga untuk dihinakan, berada di tengah-tengah. Lantas dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitulah ajaran ahlu sunnati wal jamaah di antara firqah-firqah kesesatan yang lainnya. Di antara firqah-firqah kesesatan yang lainnya diberikan contoh oleh beliau. Dalam hal misalkan sahabat Nabi menyikapi sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, maka ahlu sunnah berada di pertengahan di antara dua kubu yang sesat, Syiah Rafidah dan Khawarij. Syiah Rafidah menjunjung tinggi-tinggi yang namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, bahkan dijadikan sebagai derajat imamiyah, bahkan kelompok ekstrim atau imam yang paling ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya malaikat Jibril telah salah memberikan wahyu, yang seharusnya wahyu itu turun kepada Ali bin Abi Thalib salah diberikan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Terlalu berlebihan, ghulu. Sementara orang-orang Khawarij melihat seorang Ali bin Abi Thalib sebagai kafir. Ekstrim atas, ekstrim bawah. Tidak ada yang berada di al-wasatiyah, tidak ada yang berada di pertengahan. Yang berada di pertengahan adalah aqidah ahlu sunnati wal jamaah. Menganggap Ali bin Abi Thalib adalah sebagai khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, menyatakan bahwa beliau adalah ahlul jannah, orang yang direkomendasi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lantas ditinggi-tinggikan, dijunjung tinggi, dipuji-puji sampai ke derajat kenabian, lah, bukan akidah ahlus sunnah. Begitu pula tidak kita hinakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an sebagai seorang yang kafir wal'iyadhu billah, sahabat Nabi. Sahabat Nabi bagaimana mau dikatakan kafir? Ini gulu ekstrimnya mereka orang-orang Khawarij dan ekstrimnya mereka orang-orang Syiah Rafidah. Ahlus sunnah berada di atas al-wasatiyah, jalur pertengahan. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, ba'dun nas, sebagian manusia al-an pada hari-hari ini, la yaqbal illa ma ja'a min fulanin wa fulanin, tidak bisa menerima al-haq kecuali datang dari si A dan si B, dari si fulan ataukah si allan. Amma idza ja'a min ghairihi yarudduh, adapun jika al-haq tersebut datang dari selain mereka, selain orang-orang oknum-oknum si A si B tadi, maka akan senantiasa ditolak langsung. Wayahkumu alaihi juzafan bi annahu batil, dan akan langsung dihukumi dengan serta merta bahwasanya yang dibawa orang tadi adalah kebatilan, bukanlah al-haq. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'mur bitabayyun, sementara Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, kata beliau, memerintahkan kita kaum mukminin untuk meng-cross-check, memeriksa setiap kabar, setiap berita yang datang dari orang-orang fasik. Di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan satu berita, fatabayyanu, maka cross check lah, periksa dulu, teliti dulu. Tabayyan ay tathabbat, engkau diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memeriksa terlebih dahulu berita tersebut, apa yang datang dari orang fasik tersebut, ay tathabbat, maksudnya adalah memeriksa dengan teliti. Yang dimaksud di sini adalah kalamun ta'khudhuhu wa tanshuruhu qabla an tatabayyan ma haqiqatuh. Yang dimaksud di sini adalah satu ucapan, satu berita yang tatkala datang kepadamu kemudian engkau ambil dan langsung engkau sebarkan sebelum engkau cross check, sebelum engkau periksa apakah itu al-haq atau batil, apakah itu benar atau salah, apa hakikatnya, kata beliau, antanasyaru lil kadzib, apakah engkau mau menjadi seorang yang senantiasa menyebarkan kedustaan, setiap apa yang datang langsung disebarkan, apa yang diterima langsung disebarkan tanpa di cross check dulu, tanpa diperiksa dulu dengan teliti. Kata beliau hal ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kabar yang datang ke kita, berita yang datang ke kita harus diperiksa dahulu, di cross check apakah ini al-haq atau al-batil, apakah ini kesalahan atau kebenaran. Kemudian kata beliau, hafizahullah wara'ah al-isya'at al-kadhibah, kedustaan-kedustaan yang telah tersebar di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin, halat baina kathirin minasyababi wa bainal haq, telah menghalangi manusia dari al-haq. Kabar-kabar dusta yang banyak tersebar di akhir-akhir zaman ini telah menghalangi manusia dari al-haq. Wadafa'athum ilal batil, dan kabar-kabar kedustaan tersebut mengantarkan mereka kepada kebatilan. Wa ila tawalli ahlal batil, dan mengantarkan mereka untuk berloyalitas, untuk membela ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan tadi. Wa ila nusrati ahlil bida'il kubra, la aqulu al bida' as-sughra, dan mengantarkan mereka pula untuk membela ahlul bid'ah, untuk membela orang-orang yang berada di atas kebid'ahan yang kubra, kebid'ahan yang besar, kebid'ahan yang dapat mengantarkan seorang kepada kekufuran. La aqulu al bid'ah as-sughra, bukan yang aku maukan di sini, kata beliau hafizahullah wara'ah, kebid'ahan yang kecil-kecil, kebid'ahan yang kecil. Karena kebid'ahan itu terbagi menjadi dua, ada yang kubra yang bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran, contohnya adalah ucapan yang tersebar, fitnah yang tersebar di tengah zaman Al-Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kita tahu bersama bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah makhluk. Ini kebid'ahan yang sudah sangat besar, yang bisa memvonis orang yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan sebagai seorang yang kafir. Ada juga bid'ah di sana yang sughra, bid'ah yang kecil. Akan tapi seluruh bid'ah ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. Setiap kebid'ahan itu pasti kesesatan. Yang dibedakan di sini oleh beliau antara bid'ah yang besar dan bid'ah yang kecil adalah dalam menghukumi seorang yang melakukannya. Apakah sudah pantas dihukumi sebagai seorang yang kafir ataukah hanya sekedar seorang fasik, pelaku bid'ah biasa? Kalau sudah kafir berarti keluar dari Islam. Kalau hanya sekedar fasik berarti masih berada di deretan barisan kaum muslimin. Jadi jangan dianggap tatkala ada seorang yang melakukan bid'ah yang kecil, oh berarti kita boleh berloyalitas kepada mereka, boleh mencintai mereka. Lah, bukan ini yang dibawakan oleh beliau. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu tempat kembalinya adalah an-nar, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perbedaan. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, al-isya'at al-kadhibah wal-iftira'at didda ahlil haq syawahat jamal al-haq. Kabar-kabar kedustaan yang telah tersebar yang tidak memiliki bukti kebenaran sedikit pun, yang itu selalu memojokkan ahlul haq, selalu memojokkan ahlu sunnati wal jamaah, kabar-kabar kedustaan yang memojokkan mereka ahlul haq, syawahat jamal haq, akan merubah keindahan al-haq tersebut. Seorang yang berada di atas al-haq, seorang yang berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang seharusnya mereka dicintai, akan tapi dibenci. Karena apa? Al-isya'at al-kadhibah, kabar-kabar dusta, tuduhan-tuduhan dusta yang tersebar dan ditujukan kepada mereka. Ahlus sunnah mengajarkan apa yang datang dari Al-Quranul Karim, apa yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Akan tetapi di luar sana yang tersebar di tengah-tengah mereka bahwasanya ahlus sunnah tidak mau menerima al-haq dari siapapun kecuali dari kelompok mereka. Tuduhan dusta. Yang tersebar di luar sana bahwasanya ahlus sunnah, ahlul haq adalah orang-orang yang keras, selalu mentahdzir, selalu memperingatkan dari kebid'ahan, selalu memperingatkan dari kemaksiatan. Tuduhan dusta. Padahal ahlus sunnah wal jamaah tatkala mereka tuduh tidak mau menerima al-haq kecuali dari kelompok mereka, ini adalah kebatilan yang nyata. Telah kita jelaskan kemarin dan insyaallah taala akan disinggung oleh Syekh Rabi hafizahullah wara'ah, al-haq dari manapun datangnya pasti kita terima. apakah dari orang Yahudi, Nasrani, bahkan dari syaitan sekalipun. Kita lihat riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang beliau menerima al-haq dari syaitan tatkala diajarkan kepada beliau ayatul kursi. Diterima al-haq oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan beliau adalah salaf kita. Tidak lantas ditolak. Kenapa? Karena datangnya dari syaitan. Nah, tuduhan dusta. Al-haq dari siapapun kita terima. Dan yang mereka tuduhkan kepada ahlu sunnah, bahwasanya ahlu sunnah selalu mentahdir, selalu memperingatkan umat, ini pun tuduhan dusta. Lihatlah kajian-kajian ahlu sunnati wal jamaah. Silahkan presentasikan berapa banyak tahdir yang ada dan berapa banyak kajian-kajian ilmiah yang ada. Presentasinya bisa dilihat bagi mereka orang-orang yang adil, mereka orang-orang yang jujur, mereka orang-orang yang insaf. Kajian-kajian ilmiah lebih banyak daripada tahdir, peringatkan dari ahlul bidah. Dan kalaupun kita memperingatkan umat dari ahlul bidah, karena ini merupakan akidah ahlu sunnati wal jamaah, jangan dicela. Kalau ini yang kalian cela, wahai para pendusta, yang kalian tidak inginkan, maka kita sampaikan kepada mereka ucapan al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Kata al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famin aina yu'raful haqqu minal batil?" Jika aku diam, engkau pun diam, dari mana manusia, dari mana kaum muslimin mengetahui al-haq dari al-batil? Kalau mereka mau jujur, tidak lantas tatkala kita dituduh selalu mentahdir, selalu mentahdir, selalu memperingatkan, selalu memperingatkan. Tidak selalu. Kalau dikatakan selalu, dusta. Tapi kita mentahdir, naam. Memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, naam. Ini akidah kita. Menyelamatkan umat dari kesesatan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak benar tatkala setiap kajian harus apa-apa yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah, harus bersatu antara jamaah tabligh dengan khawarij, dengan mu'tazilah, dengan seluruhnya harus bersatu. Maka kita katakan kepada mereka apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad tadi, kalau kita diam, engkau pun diam, dari mana kaum muslimin mengetahui ini hak, ini batil? Semua diam, akan sirna al-haq tersebut, tertutupi dengan syubhat-syubhat syaitan. Jadi sesuai dengan apa yang diucapkan beliau, tuduhan-tuduhan dusta di luar sana yang menggambarkan ahlu sunnah adalah momok yang seram, yang tidak mau menerima al-haq kecuali dari kelompok mereka. La, ahlu sunnah menerima al-haq dari siapapun. Dan tuduhan dusta semacam ini, kata beliau, halat bainan nasi wa bainal haq, menghalangi manusia dari al-haq. Jadi orang belum masuk ke ahlu sunnah sudah lari duluan. Ahlu sunnah ini, salafiyin, dakwah salafiyah keras. Bayangannya sudah seperti itu, keras, keras, keras. Lari manusia dari al-haq. Wa saddathum an sabilillah, dan hakikatnya mereka telah menutup manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu la yaqbaluna fi nushihim illa min fulanin wa fulan. Dan tatkala kabar-kabar kedustaan tersebut sudah tersebar, maka mereka tidak bisa menerima nasihat dari ahlu sunnati wal jamaah. Nasihat yang diterima adalah dari orang-orang yang mereka anggap sebagai ustaz mereka, ulama mereka. Tidak mau lagi menerima al-haq kecuali dari si A atau si B, pihak-pihak tertentu saja. Tatkala al-haq datang dari ahlu sunnah, nasihat datang dari ahlu sunnah, ditolak mentah-mentah, tidak mau diterima. Hatta law kana kalam fulan batilan ja'aluhu haqqan, walaupun, kata beliau, ucapan yang disampaikan oleh si fulan, oleh si A tadi adalah satu kebatilan, ja'aluhu haqqan, maka umat manusia, pengikut-pengikut mereka akan menjadikan hal tersebut sebagai al-haq. Sudah tidak melihat al-haq dengan al-batil, yang dilihat adalah orangnya. Hadza maradun, ini penyakit, kata beliau, fattak, penyakit yang sangat kronis. Hadza huwa maradul qulub, inilah hakikat dari penyakit hati. Alladhi yajibu an tahtashid al-qawa kulluhal ilaj hadhal marad al-fattak, yang mana seharusnya kita mengupayakan dengan segala upaya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ini yang ada di dalam hati-hati mereka. Wallahi, demi Allah, kata beliau, abna'ul busnah, saudara-saudara kita yang berada di negara Bosnia, yudammaruna bi aslihatil a'da, ahwan wallahi minal qatli bi aslihatil batil. Kata beliau, saudara-saudara kita yang berada di negara Bosnia, yudammirun bi aslihatil a'da, mereka termakan fitnah, termakan isu, termakan kabar-kabar yang berkaitan dengan kedustaan, sehingga mereka memerangi saudara-saudara mereka kaum muslimin dengan senjata-senjata musuh mereka sendiri, senjata-senjata kufar. Dan kondisi ini, kata beliau, ahwan wallahi minal qatli bi aslihatil batil, dan sesungguhnya keadaan ini lebih mending, masih lebih mending dibandingkan tatkala seorang berperang dengan kebatilan. Kalau sudah ahlul haq diperangi dengan kebatilan yang ada di sisi mereka, ini kata beliau lebih parah kondisinya, karena berkaitan dengan al-haq dan al-batil. Kalau membunuh kaum muslimin dengan senjata-senjata kufar, ini adalah keharaman yang besar. Darah kaum muslimin itu berharga, darah kaum muslimin berharga dan dijunjung tinggi di dalam Islam. Tatkala ditumpahkan darah-darah mereka dengan penuh kezaliman, keharaman yang besar. Akan tetapi tatkala ini dibandingkan dengan diperanginya al-haq dengan kebatilan, ini lebih besar lagi. Karena tatkala seorang jiwa muslim terbunuh, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala al-haq yang ada di dalam hati seseorang mati, al-haq yang berada di dalam hati seseorang sudah mati, yang ada di hatinya adalah kebatilan, kebatilan dan kebatilan, maka sudah tidak diharapkan lagi untuk dia menerima al-haq. Dia akan senantiasa menyebarkan kebatilan yang ada di sisinya, menyebarkan syubhat-syubhat yang ada di sisi dia. Berbeda dengan orang yang sudah meninggal tadi, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berada di atas kebatilan dan memerangi kebatilan, sudah habis. Sudah habis tatkala kita mengharapkan hidayah kepada dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan hidayah kepada dia. Tapi sebab-sebab untuk sampainya hidayah kepada dia sudah tertutup semua. Dan tatkala dia masih hidup dan memerangi al-haq tersebut, akan disebarkan syubhat-syubhat yang ada. Kemudian kata beliau, wallahi ahwan, demi Allah yang demikian, yang tadi lebih mending, min qatlil qulub, dibandingkan mereka yang membunuh hati-hati kaum mukminin, alladhi yuqtal madhluman narjulahul jannah, lakin alladhi yamut qalbahu wal haqqu amamah. Seorang jiwa muslim yang tadi meninggal, dibunuh dengan penuh kezaliman, kata beliau, kita harapkan dan kita doakan semoga dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala karena terbunuh dengan penuh kezaliman. Akan tetapi jika sudah hati yang mati, hati dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sudah mati, bukan berpenyakit, mati. Wal haqqu amamah, padahal al-haq itu ada di depannya. Dia tidak mau menerima al-haq karena apa? Tuduhan dusta tadi. Ahlus sunnah begini, ahlus sunnah begitu, Wahabi begini, Wahabi begitu. Al-isya'at al-kadzibah, kedustaan-kedustaan yang sudah tersebar. Al-haq ada di hadapan dia, tinggal dia mengambil sebenarnya. Akan tetapi terhalangi dengan kabar-kabar dusta yang semacam ini. Kemudian kata beliau, al-haqqu baina yadayhi, dan sebenarnya al-haq itu sudah ada di tangannya, tinggal dia genggam. Wa huwa yafir, akan tetapi dia lari dari al-haq tersebut dengan sebab kedustaan yang tersebar di tengah-tengah mereka. Wa yarqud wara al-batil, dan dia mengikuti kebatilan yang ada. Kaifa yakunu halah, gimana keadaannya? Al-haq sudah ada tapi ditolak, tidak mau dia ambil, tidak mau dia renggut, karena kedustaan-kedustaan yang tersebar, syubhat yang masuk ke tengah-tengah dia. Kemudian beliau menukilkan ayat Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang ke sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah dengan hati yang selamat. Undur hal qalbuka salimun, lihatlah, perhatikanlah, kata beliau, apakah hati engkau merupakan hati yang selamat. Al qalbus salim, hati yang selamat, huwa alladhi yuharibu syirk wa yarfudul batil, adalah hati yang akan memerangi kesyirikan dan hati yang akan menolak kebatilan. Wa yaqbalul haq. Di sini disebutkan oleh beliau ciri-ciri hati yang selamat, ciri-ciri hati yang bersih, yang tidak dipenuhi dengan syubhat-syubhat syaitan. Kata beliau, hati yang selamat itu adalah hati yang akan memerangi kesyirikan, hati yang akan menolak kebatilan, wa yaqbalul haq, dan hati yang akan menerima al-haq, wa yaruddul batil bikulli quwwah. Dan hati yang selamat tersebut di antara cirinya adalah dia akan menolak kebatilan yang ingin masuk ke dalam dadanya dengan segala upaya yang dia miliki. Hadza qalbun salim. Ini baru hati yang selamat. Ada syubhat masuk menjelek-jelekkan ahlu sunnah, yang bahasa mereka menjelek-jelekkan wahabiyah. Sekuat tenaga dia tolak upaya tersebut. Syubhat tersebut dia tolak. Tidak dia percayai tuduhan-tuduhan dusta tadi. Kemudian beliau memberikan kaidah yang penting. Fa'idha ra'aita nafsak annaka taqbalul haq walau min yahudi. Perhatikan ini, kaidah penting sekali dari Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah. Jika engkau mendapati dirimu bisa menerima al-haq walaupun datangnya dari Yahudi au Nasrani, ataukah datangnya dari seorang Nasrani au Muslim, ataukah datang al-haq tersebut dari seorang Muslim, taqbalul haq, dan al-haq yang datang dari mereka benar-benar engkau terima, ra'idukal haq, dan yang engkau inginkan adalah al-haq tersebut, buqiyatukal haq, yang senantiasa engkau cari adalah al-haq tadi, fawallahi qalbuka salim, maka demi Allah hatimu adalah hati yang selamat. Wa aqluka salimun, dan akalmu merupakan akal yang bersih, tidak terpengaruh dengan syubhat. Ini kaidah yang pertama yang beliau sebutkan. Kalau kita mendapati diri-diri kita menerima al-haq dari siapapun itu, baik dari Yahudi, dari Nasrani, dari Muslim, karena yang kita targetkan adalah haq, ad-dalil, Al-Quran wa sunnah, dari siapapun datang yang kita terima, maka kata beliau hatimu adalah hati yang selamat dan akalmu masih bersih di atas fitrah, tidak terpengaruhi syubhat. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kata beliau kaidah yang kedua, wa in ra'aita nafsak, tapi jikalau engkau mendapati dirimu, annaka tarfudul haq idza jaa min jihatin muayyanah, engkau mendapati dirimu menolak al-haq jika datang dari sebahagian kelompok, wa taqbalul batil idza jaa min jihatin muayyanah, dan engkau menerima kebatilan jika datang dari kelompok yang lain, wa taj'aluhu haqqan, dan sementara engkau menjadikan kebatilan tersebut hak karena datang dari kelompok tersebut, fa'lam annaka atau fa'lam anna qalbuka atau anna qalbaka maridun, ketahuilah bahwasanya hatimu adalah hati yang berpenyakit. Dua kaidah penting. Kaidah yang pertama insyaallah taala kita fahami, dari manapun al-haq datang, Yahudi, Nasrani, Muslim, bahkan dari syaitan, kita terima, menunjukkan hati kita hati yang bersih, hati yang selamat. Tapi kalau kaidah yang kedua kata beliau, kalau menerima al-haq hanya dari kelompok tertentu, sementara ada kelompok lain yang menyampaikan kebatilan dan menjadikan kebatilan itu al-haq, maka fa'lam anna qalbaka marid, ketahuilah bahwasanya hatimu adalah hati yang berpenyakit. Li'anna alladhi yuqabil al-qalb as-salim qalbul marid. Karena lawan dari hati yang selamat adalah hati yang berpenyakit. Lawan dari hati yang bersih adalah hati yang berpenyakit. Alladhi yataqabbalul batil, yang menerima kebatilan. Wa yu'ashshish fihi al-batil, dan tertanam di dalam hati tersebut kebatilan-kebatilan. Ini kaidah yang sangat penting dari Syekh Hafizahullah Wara'ah. Sekarang pertanyaannya adalah untuk kita semua yang hadir di majelis ini, jika al-haq datang dari Mirza Ghulam Ahmad, apakah kita terima? Mirza Ghulam Ahmad ma'ruf, yang mengaku dirinya sebagai nabi. Tafadhal. Al-Haq datang dari Mirza Ghulam Ahmad. Diterima atau tidak? Terima. Terima. Tafadhal. Diterima. Berarti pengikutnya Mirza Ghulam Ahmad kesalahannya di mana? Kaidah penting yang harus kita fahami dan jangan sampai disalahartikan apa yang dimaukan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah. Al-haq dari manapun datangnya kita ambil. Baik dari Mirza Ghulam Ahmad, baik dari Sayyid Qutb, baik dari Abu Bakar Al-Baghdadi, tokoh-tokoh sesat internasional. Kalau mereka datang dengan al-haq bahkan dari syaitan sekalipun diterima oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Lantas apa bedanya antara kita dengan mereka? Kan begitu. Yang harus menjadi poin penting adalah harusnya dibedakan antara qabulul haq dengan talabatul haq. Berbeda antara menerima kebenaran dan mencari kebenaran. Ada ucapan yang sangat baik sekali dari Syekhuna Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wara'ah. Ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, wahai Syekh, apakah kita harus menerima al-haq dari siapapun walaupun itu seorang ahlul bid'ah wad-dhalal? Kalau al-haq yang ada di sisi mereka, na'am, kita terima. Kemudian beliau menerangkan dan menjelaskan kepada kita, fanahnu talabatul haq lakin indana taqsim. Kita ini adalah pencari kebenaran dan kita memiliki pembagian-pembagian. An-nattariq lil wusuli ila hadzal haqqi tariqan, bahwasanya jalur atau jalan menuju al-haq tersebut ada dua. Yang pertama kata beliau, ahaduhuma tariqat talab wal akhdhi wat talaqqi al mahab wa hadza la yakunu illa an sahibis sunnah. Yang pertama adalah jalur untuk kita sampai kepada al-haq tadi adalah dengan menuntut ilmu, mencari al-haq tersebut, duduk di majelis para ulama, benar-benar bertalaqqi. Kata beliau, hadza la yakunu illa an sahibis sunnah. Kalau yang pertama ini cara untuk menggapai al-haq, tidak boleh kita ambil kecuali dari ahlus sunnah. Karena kita mencari. Istilahnya kalau kita mau ibaratkan atau ingin membuka pemahaman kita, Abu Hurairah radhiyallahu taala an bukan mencari al-haq dari syaitan. Tidak duduk bermajelis di majelisnya syaitan sehingga mendapat keutamaan ayat kursi tadi. Jadi dibedakan antara qabulul haq, menerima al-haq, wa talabatul haq, dan mencari al-haq. Kalau yang pertama kata beliau, agar kita sampai kepada al-haq, agar kita bisa mengetahui al-haq dengan cara yang pertama, mencari, menuntut ilmu, duduk di majelis para ulama, maka ini tidak boleh kecuali dari ahlu sunnah. Al-thani, kemudian yang kedua kata beliau, tariqul itlaq wal istima' bila hudud. Ada cara yang kedua yaitu mendengarkan dari siapapun, tidak tahu siapa akidah dia atau apa akidah dia, apa manhaj dia, bagaimana keadaannya. Wa hadza khata'un, ini adalah sesuatu yang salah. Fa inna qabla an natalaqqa minar rajul na'rifu ma indah. Karena seharusnya tatkala kita mencari al-haq dari seseorang, kita harus tahu keadaan dia bagaimana. Apakah dia benar-benar di atas jalur salafus saleh ataukah tidak? Apakah dia benar-benar seorang sunni salafi ataukah bukan? Ini harus diperingatkan. Kemudian kata beliau, wa thamma tariqu tsalits. Kemudian ada jalur yang ketiga untuk mengetahui al-haq atau menerima al-haq tadi, yaitu al-muwafaqah. Tatkala al-haq tersebut datang kepada kita. Jadi cara yang pertama tadi mencari, ini tidak boleh dari ahlus, tidak boleh kecuali dari ahlus sunnati wal jamaah. Kecuali dari sahibus sunnah. Kemudian jalur yang kedua, mendengar dari siapapun. Duduk di majlisnya siapapun. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kembali ke akidah yang kita bahas kemarin, al-hubbu wal bughdhu fillah. Kita harus cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau majlisnya orang-orang sufi, majlisnya orang-orang mu'tazilah, majlisnya orang-orang murjiah, apa kita duduk untuk mencari al-haq? La. Kita tidak bisa mencari al-haq dari mereka. Tapi kalau mereka menyampaikan al-haq, memberikan al-haq kepada kita, kita terima. Dan ini jenis yang ketiga kata beliau, al-muwafaqah. Menerima al-haq. Man yarithu alaina ma wafaqa an-nass wal ijma' akhadnah. Tatkala al-haq itu ada di tengah-tengah kita dan disampaikan kepada kita, diberikan kepada kita, yang mana itu sesuai dengan an-nass wal ijma', sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, akhadnah. Maka kita ambil. Seperti kejadian sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika disampaikan al-haq kepada beliau tentang keutamaan ayat kursi, diambil oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana pelajaran penting pula, tatkala dia mendapatkan al-haq atau beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan al-haq, tidak langsung mentah-mentah diterima, tapi dibawa dulu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah disampaikan kepada Rasul, mendapatkan rekomendasi dari Rasul alaihi salatu wasallam, baru diterima oleh Abu Hurairah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Ia telah jujur padahal dia adalah pendusta, syaitan. Bukan dicari al-haq tersebut di tengah-tengah majlisnya syaitan. La. Al-haq datang kepada Abu Hurairah. Bisa untuk diterima. La talaban, kata beliau. Bukan kita mencari. Bal li'annahu wafaqa ma'indana minal Qur'ani wa sunnah. Murni karena apa yang kita dapati dari mereka. Sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Wa'ala wafiqi fahmi salafis salih. Dan sesuai pula dengan ajaran salafus salih. Wa ma khalafan nas wal ijma' narudduh. Dan apapun yang kita dapat tapi ternyata berlawanan dengan Al-Quran, berlawanan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, narudduh. Kita tolak. Walau ja'a min sahibis sunnah. Walaupun keterangan tersebut, ilmu tersebut datang dari seorang yang memiliki akidah sunni. Jadi tidak serta-merta ketika majelis ilmu yang didirikan atau yang diadakan oleh ahlu sunnah, semuanya diambil. Tatkala ada kebatilan di sana, kita tolak. Tapi walhamdulillah, ahlu sunnah itu berbeda daripada kelompok-kelompok yang lainnya. Ahlu sunnah yang disebutkan di sini oleh Syekh Rabi Hafidhullah Wara'a sebagai ahlul haq. Mereka adalah ahlul haq yang senantiasa di majlis-majlis mereka, ilmu-ilmu mereka akan dibangun di atas Al-Quran, sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Akan tapi yang namanya manusia, pernah terjadi satu kesalahan. Dan kalau yang disampaikan adalah satu kebatilan, harus ditolak, tidak boleh diterima. Walaupun dia dikenal sebagai sahibus sunnah. Telah kita sebutkan kemarin, contohnya adalah Hani bin Buraik. Ma'ruf sebagai sahibus sunnah, syekh di kota Aden sana. Tapi tatkala dia tergelincir, tidak memakai akidah as-salaf sebagai pedoman hidupnya, tidak kita terima. Kita tolak kebatilan dia. Menunjukkan bahwasanya al-haq itu adalah target utama kita. Bukanlah orang. Bukan Syekh Fulan, bukan Syekh Allan. Dan yang berkaitan dengan hal ini adalah apa yang dijadikan syubhat oleh mereka. Kalaulah kalian, wahai ahlu sunnah, ini syubhat dari mereka. Kalaulah kalian, wahai ahlu sunnah, menerima al-haq dari siapapun, silahkan duduk di majelis kami. Silahkan duduk di majelis kaum sufi. Silahkan duduk di majelis ahlul bid'ah yang lainnya. Maka kita katakan tidak. Kita mencari al-haq. harus dari tangan-tangan ahlu sunnah, harus dari ulama salafiyin yang jelas. Karena ilmu agama ini adalah din, ilmu ini adalah agama kita. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, lihatlah dari mana engkau mengambil agama-agama kalian. Harus dipilah antara mencari al-haq dengan menerima al-haq. Mencari al-haq harus dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Mencari al-haq harus dari kalangan ahlu sunnah. Menerima al-haq dari siapapun, bahkan dari Yahudi, bahkan dari syaitan. Bukan berarti tatkala ada orang Yahudi membuka majlis ilmu, kita datangi. Lah, bukan seperti itu yang difahami. Karena kalau kita duduk di majlisnya mereka, orang Yahudi, Nasrani, Mubtadi'ah, Hizbiyah, dan yang semisalnya, berarti kita mencari al-haq di tengah-tengah mereka. Lah, kita bukan mencari al-haq di tengah-tengah mereka, tapi menerima al-haq kalaupun datang dari mereka. Seorang sufi misalkan datang menasihati kita, ya akhi, pelihara jenggot, karena jenggot adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban untuk engkau pelihara. Kita terima atau kita tolak? Kita terima. Bukan berarti kita harus duduk di tengah-tengah majelis dia, di tengah-tengah majelis habib tersebut atau kiai tersebut misalkan. Karena kita bukan mencari al-haq dari dia. Kita harus mencari al-haq dari sahibus sunnah. Bisa terbedakan insyaallah ya, antara dua perkara ini, antara qabulul haq, menerima al-haq, menerima kebenaran, dan talabatul haq, mencari kebenaran. Yang berkaitan dengan hal ini, telah datang satu riwayat yang sangat baik dari para salaf kita. Di antaranya adalah Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Begitu pula Al-Imam Ibn Sirin. Yang mana ini dinukilkan oleh Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah di dalam kitab beliau Az-Zari'ah, jilid yang pertama. Merupakan satu hal yang ma'ruf, masyhur di sisi Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, bahwasanya beliau tidak mau mendengarkan satu kalimat pun dari ahlul bid'ah. Satu kalimat pun tidak mau didengar. Diajak berjidal, berdebat, tidak mau. Diajak untuk mentasmi' Al-Quranul Karim, tidak mau. Apakah kita katakan beliau, Imam Ayyub As-Sikhtiyani, sebagai orang yang menolak al-haq? La. Ahlul bid'ah bukan menyodorkan al-haq kepada beliau. Kalaulah menyodorkan al-haq, pasti beliau terima. Tapi mengajak jidal, mengajak debat, dan yang semisalnya, bukanlah al-haq. Syubuhat yang disampaikan. Yang disodorkan bukan al-haq, tapi syubuhat. Begitu pula Al-Imam Ibn Sirin. Ma'ruf, masyhur dari beliau, tidak mau mendengarkan satu kalimat pun dari ahlul bid'ah. Tidak mau duduk satu majlis dengan ahlul bid'ah. Wattalal. Sempat ditanyakan kepada beliau berdua. Dan yang menjawab adalah Al-Imam Ibn Sirin alaihi rahmatullah. Kenapa wahai imam, engkau tidak mau duduk, walaupun sebentar, mendengarkan walaupun satu kalimat apa yang ada di sisi ahlul bid'ah wa dhalal? Kata beliau alaihi rahmatullah, inna qalbi laisa biyadai, sesungguhnya hatiku ini bukan di tanganku. Qalbi la amliku, aku tidak memiliki hatiku ini. Akhafu ala nafsi an adil, aku khawatir tatkala mendengar syubhat-syubhat dari mereka, aku tergelincir, tersesat. Ini imam besar ahlu sunnati wal jamaah, Muhammad bin Sirin. Lantas kita yang baru hidup di 1438 setelah hijrahnya Nabi SAW, mau duduk bersama ahlul bid'ah, mau mendengarkan majlis-majlis mereka, mau berdebat dengan mereka. Kemana tuntunan salafmu? Salaf mengajarkan kita untuk tidak duduk bersama ahlul bid'ah, ahlul dalal. Bahkan salaf Al-Quranul Karim, sunnah Rasul AS mengajarkan kita untuk al-bughdhu fih, membenci mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kebid'ahan yang ada di sisi mereka, kemaksiatan besar yang ada di sisi mereka. Lihat bagaimana bedanya seorang imam ahlu sunnah yang benar-benar tahu kadar dirinya. Padahal imam besar. Hatiku bukan di tanganku, kata beliau. Dan aku takut khawatir tatkala aku mendengarkan kalimat-kalimat dari mereka, syubhat-syubhat dari mereka, aku tergelincir, tersesat. Ini kekhawatiran dari Al-Imam Muhammad bin Sirin yang harus kita contoh. Dan tidak kita bermudah-mudahan untuk duduk bermajlis dengan mereka. Yang mana akidah al-wala wal-bara. Dan yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah di risalah ini, yang berkaitan dengan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, itu sangat bisa kita realisasikan pada kehidupan di zaman-zaman kita sekarang ini. Karena sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali mereka-mereka yang menamakan diri mereka dengan ahlu sunnati wal jamaah, akan tetapi pergaulannya sangatlah bebas. Mereka menerima al-haq, bukan menerima, bahkan kita katakan bukan menerima, tapi mencari al-haq dari siapapun. Dari tokoh-tokoh sufiyah pun mereka berloyalitas dengan mereka. Ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang seharusnya kita benci mereka, yang seharusnya kita jaga diri karena khawatir hati-hati kita ini tergelincir dengan sebab syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah mereka. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang insyaAllah ta'ala bisa kami sampaikan atau bisa saya sampaikan pada majlis kali ini, yang insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada majlis yang berikutnya. Dari apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wara'ah yang berkaitan dengan asnaful qulub, dan berikutnya insyaAllah ta'ala beliau akan menjelaskan kepada kita tentang keadaan hati yang selamat, yang itu akan senantiasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana tatkala hati yang berpenyakit tersebut tidak mau menerima al-haq, bahkan dengan serta-merta menolak al-haq yang datang kepada hati-hati tersebut dan menganggapnya sebagai satu kebatilan dan kesalahan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.